Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Husulul Ma'mul fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu. Qauluhu wa dalilu, dan dalilnya adalah firman Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Hadat dalil, ini adalah dalil bahasanya Allah taala lah yang berhak untuk diibadahi karena Dia adalah merobian yang memelihara semesta alam. Alhamdu artinya adalah al-i'tiraf, pengakuan terhadap pihak yang dipuji dengan sifat-sifat sempurna. Ma'amahabbatihi, dan pengetahuan ini karena cinta dan menghormati. Tambahan ma'amahabbati wa ta'zimi adalah qaidun asasiyun, adalah tambahan penjelasan yang mendasar. Seandainya seorang itu mengakui keutamaan bil mahamid, hal-hal yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Al-Mahmud, wa dzakaraha, dan dia menyebutkannya, akan tetapi tanpa cinta dan penghormatan, fa innahu laysa mahamidan, maka dia tidaklah disebut sebagai orang yang memuji ya, dengan sebutan alhamdulillahi. Lam li di sini disebut dengan lam istihqaq. Lillahi berarti menjadi hak Allah, segala puji, segala pujian itu lillahi adalah hak Allah, dan Allah adalah Rabbil Alamin. Mara telah lewat bahasanya Rab artinya yang menciptakan, yang mengatur urusan, mutasarab yang mengatur keadaan mereka dan arzakihim dan rezeki mereka. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalq wal amru, ingatlah milik Allah mencipta dan mengatur. Wa qawluhu wa kullu ma siwa Allahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah itulah alam. Maka ada ungkapan alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Wa sumi'al alamu alaman, dan alam itu disebut alam karena dia menjadi tanda sang pencipta, mujitihi sama pencipta, dan malikihi pemilik. Dan aku adalah salah satu dari alam itu. Ayah, anak aku adalah ayuhal insan, wahai manusia, al-mutakalim bihadal kalam, aku manusia yang berbicara dengan kalimat ini, alladhi akul, yang mengatakan Rabbi Allahu alladhi rabbani, ana wahidun min dhalikal alam. Artinya, fa'ana marhubun, saya itu dipelihara oleh Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala adalah Rabbku. Wa makna marhubun lillahi Ta'ala, dan yang dimaksud marhubun dipelihara oleh Allah artinya diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan huwalladhi, dan dialah Allah yang Rabbani memeliharakun. Berkenaan dengan perkataan penulis matan, wa kullu ma siwa Allahi alamun, ada kritik dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang kalimat ini. Saya bacakan di syarah beliau untuk Thalathatil Usul. Dia katakan wa qaulul musannif rahimallahu tafsiran lil alamin wa qulu man man siwallahi alamun hiya maqalatun tabi'a fiha ghairahu minal mutaakhirin. Dia adalah satu perkataan penulis matan, dalam perkataan ini mengikuti ulama mutaakhirin yang lain. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari kalimat wa qulu ma siwallahi alamun adalah istilah-istilah yang meluncur di lisan ulama ilgalan. Ulama ilmu kalam lantas tersebar dan tersebar. Wala asla lahu fi kalamil Arab. Dan ini tidak ada asal-usulnya dalam bahasanya orang Arab. Fala yujadu, tidaklah dijumpai dalam perkataan orang Arab penggunaan istilah al-alamin dengan pengertian majmu' ma siwallahi, total semua selain Allah. Pemansyahu, dan asal muasal hal ini, ungkapan ini, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Asal muasalnya adalah karena ulama kalam rattabu muqaddimataini. Mereka punya dua kalimat. Yang pertama, kalimat pertama mengatakan Allah itu qadim. Kalimat yang kedua, alam itu hadis atau baru. Fa anta jat al muqaddimataini, maka dua kalimat ini kemudian menghasilkan konklusi ana kullu ma sallallahi alamun. Bahasanya segala sesuatu selain Allah adalah alam. Maka dia adalah produk akal, hasil dari satu kaidah logika. La madkhala laha fi lisanil Arab. Sama sekali bukan bahasanya orang Arab. Terus apa makna alam dalam bahasanya orang Arab? Fa ismul alam, maka kata-kata alam fi lisanil Arab dalam bahasanya orang Arab digunakan untuk menunjukkan al-afrad al-mutajanisah, sejumlah person yang sejenis. Maka ada ungkapan alam manusia, alam jin, alam malaikat dan seterusnya. Kemudian jamaknya disebut alamin. Adapun makhluk yang la jinsa lahu, tidak ada jenisnya, la yandarichu fi hadza, tidak disebut alam dalam bahasanya orang Arab. Kalau satu makhluk yang tidak ada jenisnya, tidak ada temannya, tidak disebut alam. Contohnya arsh, kursi, tidak disebut alam. Surga, neraka, itu tidak disebut alam. Fal mawjudat siwallahi naw'ani, maka semua yang ada di dunia nyata selain Allah itu ada dua macam. Ahaduhuma al-afrad allati la nadhira laha min jinsiha. Ada person atau kemudian sesuatu yang tidak punya teman yang sejenis. Fala yusyarikuha ghairuha fi haqiqatiha. Tidak ada hal yang lain yang serupa dengan dia. Contohnya kursi, ars, jannah, dan nar. Kemudian yang kedua adalah afrad al-mutajanisa, adalah benda-benda yang sejenis, satu kategori. Al-mustarika fi jinsil wahid, sama kategorinya. Nah itu yang disebut alam. Makhluk jenis yang kedua yang disebut alam. Majmuha bil alamin, jamaknya alamin. Contohnya alam jin, karena jin itu banyak. Jin satu, jin dua, jin tiga dan seterusnya banyak sekali. Maka dia satu kategori yaitu jin. Alam manusia, alam malaikat. Dan seterusnya. Kemudian kata Syaikh Al-Utsaimi, fala yasihu tafsir, maka tidak boleh menafsirkan ayat Rabbil Alamin dengan kalimat ini, dengan mengatakan bi anna kulla ma siwallahi alam, semua selain Allah adalah semesta alam, karena dia adalah istilah baru, istilah ulama ilmu kalam. Wal Quran la yufassaru fil mustalahil hadis, dan Al Quran tidaklah ditafsirkan pakai istilah baru. Wa ahsanu man, dan orang yang terbaik, abara bi ibaratin wafiyah, yang mengungkapkan ungkapan yang sangat lengkap, sangat mewakili dari ahli tafsir belakangan, salah satu ulama Hanabila. Fa inna ulama ja'a ila dzikril alamin, tatkala beliau membahas al-alamin, maka beliau jelaskan al-alamin maknanya adalah asnaful khalaiqi. Ya, makhluk-makhluk yang berkategori. Makhluk-makhluk yang berkategori. Ai al-khalaiqu, itu tafsiran beliau asnaful khalaiqi. Maknanya kata Syaikhul Utsaimin, al-khalaiqu dawatul asnafi. Ya, makhluk yang berkategori. Kategori di satu kelompok. Nanti ada kelompok manusia, kelompok malaikat, kelompok jin, kelompok tumbuhan, kelompok hewan dan seterusnya. Mimalahu jinsun yajma'uhu, ada jenis yang menyatukannya. Sebagaimana contoh yang kami sampaikan, alam malaikat, alam manusia, alam jin. Wa malasin falahu fala yadkhulu fil alamin. Adapun yang tidak punya kategori, maka dia bukanlah al-alamin. Dia makhluk, namun bukan al-alamin. Li'ana mustaqillun binafsi, karena dia independen, berdiri sendiri. Kal-a'yan al-madhkura, semacam makhluk-makhluk yang telah saya sebutkan. Kursi, ars, al-jannah, an-nar. Fahiyya, maka benda-benda makhluk-makhluk ini adalah afradun fadatun minal makhlukat, adalah makhluk yang tersendiri. Ya, ini kritik saya Shalih Al-Utsaimin di Syarah Thalathat Al-Usul untuk perkataan penulis matan yang beliau nilai dalam hal ini terpengaruh dengan bahasa ulama kalam yang mendefinisikan alam dengan kulumasi wallahi, dengan mengungkapkan wa kulumasi wallahi alamun, padahal bukan itu alam dalam bahasa Arab. Jika kita tafsirkan, maka di antara tafsiran yang baik untuk Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan tafsiran untuk bahasa Arab untuk alamin tadi, ini asnaf al-khalaiq, makhluk yang berkategori. Nah, kembali ke husnul ma'mul. Maka jika disampaikan pada Anda dengan cara apakah Anda mengenal Rabb Anda, maka ini adalah pertanyaan kedua setelah pertanyaan siapakah Rabb Anda. Ya, makna bima arafta rabbaka bima istadlalta, dengan dalil apakah Anda mengetahui Rabbmu. Maka katakanlah dengan ayat dan makhluknya. Fahadha, makinilah dalil yang menunjukkan kalau dialah yang menciptakanku, dialah yang memberikan rezeki padaku, dan dialah sesembahanku, dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Ayat dalam bahasa Arab punya banyak makna, di antaranya adalah al-burhan, bukti dan dalil. Ayat Allah ada dua macam, ayat syar'i, yuradu biha, pengertiannya wahyu yang dibawa oleh para rasul. Maka dia adalah ayat min ayatillah, salah satu ayat Allah. Firman Allah Ta'ala, dia Allah zat yang menurunkan pada hambanya ayatin bayinah, sejumlah ayat sebagai bukti. Jika ditanyakan bagaimanakah kok wahyu bisa jadi dalil dan bukti adanya Allah, maka jawabannya, yang pertama, sesungguhnya wahyu ini yang dibawa oleh para rasul, ja'a wahyan mutakamilan, adalah wahyu yang sempurna, yang tertata, tidak ada kontradiksi padanya dan tidak ada pertentangan atau kegoncangan. Goncang di sini maksudnya pertentangan. Qala Allah Ta'ala anil Qur'an, Allah berfirman tentang Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai padanya perselisihan yang nyata. Karena yang berasal dari makhluk itu berselisih. Ini dengan itu berbeda, pertentangan, ingin saling menegasikan. Di bahasa medsos sekarang, jejak digital itu kejam. digital itu kejam, kontradiksi. Orang sekarang dia ngomong begini, kemarin begitu. Itulah manusia. Itulah manusia. Yang tidak bertentangan itu Al-Quran. Manusia tidak bertentangan. Dulu komentarnya begini, sekarang komentarnya begitu. Maka Al-Quranul Karim dalil adanya Allah Rabb Al-Azim. Jadi adalah dalil dari ayat syar'iyah. Kemudian yang kedua, kenapa wahyu bisa jadi dalil adanya Allah? Sehingga ayat-ayat syar'i qamat bil masalihil ibad. Ya, membahas tentang maslahat hamba. Dan ayat-ayat syar'i itu mencukupi untuk bahagianya hamba dalam urusan dunia dan agama dan dunia. Wa audahu mitsalin, contoh yang paling jelas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Jalla wa'ala mensyaratkan untuk kita dalam Al-Quranul Karim ini, dalam lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang menjamin kemaslahatan kita. Tidak ada satupun muskilah, atau satu hal, satu problem, atau mu'dilah, atau problem yang betul-betul sulit, kecuali dalam syarat Islam, terdapat solusinya. Sawa'un akan hadal hal, baik solusi tersebut, antarikul kuliyat, berupa kaidah general, ataukah antarikul juz'iyah berupa satu hal yang bersifat spesifik. Maka solusi Al-Quran untuk problem manusia, beliau katakan, ada kaidah-kaidah general. Di antara kaidah general ya, adalah bertanya pada pakar jika tidak tahu. Di antara kaidah general, ikutilah Rasul. Di antara kaidah general, bermusyawarahlah. Di antara kaidah general, jangan berbicara tanpa ilmu. Maka ini kaidah-kaidah general yang akan jadi solusi untuk berbagai permasalahan manusia, baik problem biasa ataupun problem yang betul-betul ruwet. Antara juz'iyah demikian juga ada solusi Al-Quran untuk kehidupan manusia dengan satu hal yang bersifat spesifik. Ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian. Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu sama dengan makhlukat, semisal langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan yang lain. Fakul bi ayati wa makhlukatihi. Maka jika kita tafsirkan ayat adalah ayat syar'iyah dan kauniyah, maka termasuk dalam makhlukatihi, maka makhlukatihi termasuk ayat Allah. Karena makhluk itu sama dengan ayat kauniyah. Sehingga nanti jadinya perkataan penulis itu ada atfil khas alal am, mengatafkan yang sempit kepada yang luas. Yang luas adalah ayat, yang sempit adalah makhluk. Ala sabil ihtimam, fungsi adalah menunjukkan perhatian terhadap yang sempit. Fa'inna karena musannif afrod dan menyendirikan makhluk, padahal makhluk itu bagian dari ayat, untuk menunjukkan ihtimam perhatian dengan makhluk. Ya, karena makhluk itu bisa dilihat, yudrikuha bisa dipahami oleh orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu. Yang kedua, jika kita tafsirkan ayat dalam perkataan beliau adalah ayat syar'iyah saja, maka akan kita tafsirkan makhluk dengan ayat kauniyah. Sehingga jadilah dia mimba bi'atfil mutaghayyir, ataf dua hal yang berbeda. Wadhahiru dan zahir perkataan penulis rahimahullah menunjukkan ala annahu, bahasanya beliau tidaklah memaksudkan ayat syar'iyah. Bal arada, bahkan yang beliau inginkan dengan ayat dan makhluk itu semuanya adalah kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat oleh penulis adalah ayat kauniyah dan makhluk adalah makhluk. Buktinya dan mengatakan wa min ayati, di antara ayat Allah malam dan siang, matahari dan rembulan. Di antara makhluk adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lapis. Wa yakunu khassa, Ya, al-ayat al-kauniyah bidzikri. Bila secara khusus bidzikri menyebutkan ayat kauniyah karena alasan yang telah lewat. Apa alasannya di? Li'anna hamar'iyah yudriku hal alim wa ghairul alim. Karena ayat kauniyah itu bisa dilihat sehingga bisa ditangkap oleh orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu. Lakin akan tapi sama tadi sana terdapat perbedaan antara ayat dengan makhluk. Maka ayat dalam bahasa musannif itu adalah makhluk yang adharu dalalatan, yang lebih jelas menunjukkan ya, kepada Allah adanya Allah dibandingkan yang beliau sebut dengan makhlukah. Ya, karena sifat dari makhluk-makhluk yang disebut dengan ayat adalah datang dan pergi. Contohnya malam dan siang. Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar. Semuanya punya sifat datang pergi. Malam datang pergi, nahar datang pergi, matahari demikian, rembulan juga demikian. Sedangkan makhlukat yang beliau sebutkan, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, fa yatsabitatun, maka dia bersifat statis, la tataghayyar, tidak berubah. Maka di antara ayat Allah, yaitu ayat kauniyah Allah, malam dan siang, artinya di antara dalil dan bukti adanya Al-Bari sang pencipta Ta'ala, dan dia adalah satu-satunya Rabb dan satu-satunya Ilah, adalah adanya malam dan siang. Wadhalika, dan malam dan siang adalah ayat min wujuhi, dari beberapa sisi. Yang pertama, ta'akub, karena dia silih berganti. Ini pergi, itu datang. Ba'dahu, setelah itu pergi. Dan datang perginya teratur yang sempurna. Ta'nasuk yang tertata, berarti yang indah. Sepanjang hari demikian sifatnya. Ini pergi dulu, kemudian datang. Tidak pernah kemudian ada hari yang ya, yang kondisinya berbeda. Yang kedua, perbedaan malam dan siang dalam lama dan sebentarnya. Maka ini juga di antara ayat Allah. Walau furutasannya kita andaikan bahasanya malam itu tidak pernah bertambah sama sekali, siang juga tidak bertambah sama sekali, maka ini malam dan siang tetap jadi ayat Allah. Akan tapi ketika malam itu bertambah di musim dingin dan pendek di musim panas, sedangkan siang itu panjang di musim panas dan pendek di musim dingin, maka ini juga ayat Allah dari sisi yang lain. Malam dan siang adalah di antara nikmat Allah atas hamba-hambanya. Seandainya malam itu sama dan terus menerus, la ta'atolat masalihul ibad, niscaya akan terhentilah berbagai macam maslahat manusia. Meskipun malamnya itu terang dengan cahaya. Li'anya judal insan, karena jerih payah manusia, yasililah darjatin qalilatin fil laili. Kalau di waktu malam itu sampai derajat yang sedikit. Orang kemudian misalnya bercocok tanam malam hari, tidak sesemangat pagi hari. Orang kemudian melakukan aktivitas tidak seenergik pagi hari. Maka seandainya malam itu sama dan terus menerus, tidak ada siang, tidak ada pagi, maka terlantarlah banyak maslahat manusia. Maka tidaklah terwujud maslahat ibad, wala taqumu, dan tidaklah tegak kecuali dengan adanya siang. Seandainya tidak dijumpai malam, niscaya matilah banyak orang. Miman, yaitu orang-orang yang inhamaku fid dunia, yang larut dengan dunia. Ya, dia adalah orang yang selama masih ada siang dia kerja terus. Maka seandainya tidak ada malam, ada orang yang mati, banyak orang mati karena kecapean. Banyak orang yang mati karena kecapean kerja, karena tidak diingatkan oleh suasana malam. Untuk ini, ini saatnya istirahat. Ya, li'annahu karena tidaklah dijumpai malam yang mengusir dia dari aktivitas kerjanya sehingga dia tidur. Sehingga lakin hada al-lail, akan tapi malam ini adalah nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat Allah terhadap hambanya. Karena manusia di waktu malam kembali ke rumahnya dan tidur istirahat. Dan ketika mereka bangun pagi harinya, kaum mereka bangun menuju hari yang baru dan dengan energi yang baru. Walhasil kesimpulannya, ini adalah ayat-ayat agung di antara ayat Allah Ta'ala. Akan tapi banyak manusia yang lalai untuk merenungkannya. Oleh karena itu maka Allah Ta'ala qadqarara mengulang-ulang penyebutan ayat-ayat ini di banyak surat dalam Al-Quran. Allah sebutkan malam, siang, matahari, rembulan, pencipta langit dan bumi. Li'ajli dalam rangka bersama manusia, yaitu terus-menerus mengingatnya dan awet, tadakuhu ingatnya manusia, sehingga tidak lalai dan tidak lupa, wallahul musta'an. Wa syamsu wal qamar, maka di antara ayat Allah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah satu-satunya Rabb dan satu-satunya ilah adalah matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan itu bisa menjadi ayat Allah min wujuhin dari beberapa sisi. Yang pertama, berjalan terus-menerus. Sejak Allah ciptakan matahari dan rembulan sampai Allah izinkan untuk hancurnya jagat raya. Matahari dan rembulan keduanya berjalan bi istimrar terus menerus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah tundukkan untuk kalian matahari dan rembulan da'ibain. Yaitu da'ibain terus menerus dalam berjalan atas perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan wa ayatul lahum, dan ayat mereka adalah malam kami lepas. Naslahu minhu, kami lepas minhu dari malam an-nahara, siang. Fa'idha tiba-tiba hum mereka mudlimun, dalam keadaan gelap. Wa syamsu tajri, dan matahari berjalan li mustaqarrin laha, menuju tempat berhentinya. Dalam qiraah yang lain, la mustaqarra laha, tidak ada tempat berhenti bagi matahari. Artinya dia terus berjalan. Ayina syamsa, artinya matahari tidak memiliki tempat berhenti. Dan dia daiman terus-menerus berjalan sampai Allah izinkan hancurnya dunia. Oleh karena itu maka jika matahari tenggelam untuk sejumlah orang, dia terbit untuk orang yang lain. Dan ini tidaklah bertentangan dengan hadis sahih yang mawarda yang terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya matahari itu berjalan sampai dia berhenti ila mustaqarrilah, di tempat berhentinya di bawah ars, lantas matahari tersungkur bersujud. Hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Li'anna yumkinu, karena satu hal yang mungkin, anna bahwasanya matahari jika dia tenggelam dari sejumlah orang, dia bersujud di bawah ars binisbah lihubiah anhu, dikaitkan dengan tenggelamnya si matahari dari orang-orang ini, dan dia tetap terus menerus mustamirah, terus menerus bicaraya niha berjalan. Kemudian sisi ayat bagi matahari dan rembulan yang kedua adalah keteraturan yang indah. Maka matahari berjalan di garis edarnya dalam jangka waktu 1 tahun. Wa yafikul yaumi, di setiap hari dia terbit dan tenggelam bisair dengan satu perjalanan. Sakharaha lahu khaliquha, yang ditundukkan oleh penciptanya. Wa la tata'addahu, tidak melampaui garis edarnya dan tidak kurang dari garis edarnya. Dan matahari dan rembulan Allah nampakkan pertama kali seperti benang, kemudian bertambah cahayanya dan semakin sempurna. Hatta yang tahi, sampai berakhir ila ibdarihi, menjadi badar, menjadi purnama wa kamal, dan sempurna cahayanya. Tsumma ya'khudhu, kemudian mulailah fi nuqsan, berkurang sampai kembali kepada kondisi yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, matahari tidaklah sepatutnya bisa mengejar rembulan. Wa la lailu sabiqun nahar, dan malam tidak boleh mendahului siang. wa kulun semuanya fi falakin di garis edar yasbahuna berenang, artinya berjalan, artinya layum kudun tidak mungkin dijumpai matahari di waktu malam sehingga dia bisa mengejar rembulan, tidak pula ada malam mendahului siang. Fayadkhulu alaihi, lantas malam itu masuk ke siang sebelum berakhirnya kekuasaan siang. Wa kulun semuanya mata rembulan dan bintang-bintang fi falakin yasbahun, di garis edar mereka berenang. Yang dimaksud berenang ya taraddaduna, bolak-balik ala dawam, bolak-balik di garis edar ala dawam secara terus-menerus. Dan ini adalah bukti keagungan sang pencipta, kuasa dan hikmahnya. Sisi yang ketiga, pada matahari dan rembulan terdapat manfaat yang besar. Allah Ta'ala firmankan, dialah Allah zat yang menjadikan matahari itu dia memiliki cahaya yang terik, walqamar dan rembulan nur memiliki cahaya yang lembut. Waqaddarahu, dan Allah tentukan posisi-posisinya supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan hisab. Maka dalam matahari terdapat manfaat yang besar untuk makhluk-makhluk atas. Fa'inal qamar, maka matahari, mata bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Demikian juga untuk makhluk yang di bawah, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, lautan dan yang lainnya. Seandainya bukan karena terbitnya matahari dan tenggelamnya, tidaklah diketahui malam dan siang. Wa'at bapa azulam, seandainya dan saya akan kegelapan atau cahaya itu atbaqa, akan menutupi jagat raya. Dan dalam perjalanan rembulan maka nampaklah waktu bagi hamba dalam penghidupannya dan waktu berkenaan dengan ibadah dan manasiknya. Fatamayyazat bihi, maka terbedakan dengan rembulan bulan dan tahun. Waqama, dan ada hisab untuk alam semesta, untuk jagat raya, untuk hisabul alam, perhitungan waktu untuk seluruh manusia. Ma'ama fi dzalika, di samping di dalam hal tersebut minal hikam, terdapat hikmah dan ayat yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Wa min makhluqati, di antara makhluk ciptaan Allah adalah adalah langit yang tujuh. Ai wa min a'zami makhluqatillah, di antara makhluk Allah yang paling agung yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah adalah langit yang tujuh. Dia tinggi, dia luas, dia bulat. Besar ciptaannya dan bangunannya. Dan bumi yang tujuh, maka di antara makhluk Allah yang besar adalah bumi yang berlapis tujuh. Karena Allah jadikan bumi itu hamparan wa mahadan, dan hamparan Allah tundukkan bumi untuk hamba-hambanya. Allah letakkan di bumi jalan-jalan. Allah jadikan di bumi rizki para hamba dan penghidupan mereka. Waqat aksa Allah, dan Allah bolak-balik menyebutkan matahari dan bumi di kitabnya yang mulia. Dan Allah seru hamba-hambanya untuk memperhatikan langit dan bumi dan memikirkan penciptaan keduanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di langit dan di bumi la ayatil mu'minin, terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Wa man fihinna, dan makhluk yang ada di antara yang ada di langit dan di bumi, yaitu berbagai macam makhluk besar yang tidaklah diketahui kecuali oleh penciptanya subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk di antara langit dan bumi aydan minal makhlukat, adalah juga termasuk makhluk yang besar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatil lail wal nahar, di antara ayat Allah dalam malam dan siang, matahari dan rembulan, janganlah kalian bersujud untuk matahari, tidak pula kepada rembulan, bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Yakni artinya, meskipun matahari dan rembulan adalah di antara makhluk yang besar, maka ini tidaklah yang tadi bermakna kita boleh bersujud menyembah keduanya, karena dia adalah makhluk. Li'annahuma, itu ya berarti ya, kurang mim ya. Li'annahuma makhlukoni mudabbaroni, karena keduanya adalah makhluk yang diatur, musakharoni dan ditundukkan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Sembahlah Allah semata karena dialah sang pencipta, dialah zat yang agung. Tinggalkanlah. selain Allah dari berbagai macam makhluk meskipun besar ukurannya dan banyak manfaatnya. Fa inna dzalika laisa minha. Karena sesungguhnya maslahat makhluk-makhluk tersebut bukanlah berasal dari dirinya, namun dari penciptanya tabaraka wa ta'ala. In kuntum yahuda'budun, jika kalian hanya menyembah badannya. Fa khusum, maka khususkanlah dia Allah dengan ibadah dan memberikan ketaatan lahu kepadanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, inna rabbakum sinna rabbalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam selama 6 hari. Al-A'raf ayat 54. Fihi isyarat ini berita dari Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan alam itu, langitnya dan buminya, dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Yang pertama adalah hari Ahad, yang terakhir hari Jumat. 4 hari untuk penciptaan bumi, 2 hari untuk penciptaan langit. Ada catatan kaki 2 tentang hadis Tubah. Adapun hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan mengatakan, Allah menciptakan Tubah, Allah menciptakan bumi atau menciptakan tanah pada hari Sabtu, Allah ciptakan gunung fiha di bumi pada hari Ahad, Allah ciptakan pohon fiha di bumi di hari Senin, Allah ciptakan al-makruh hari yang tidak disukai pada hari Selasa, Allah ciptakan cahaya di hari Rabu, dan Allah sebarluaskan di bumi adalah hewan pada hari Kamis, Allah ciptakan Adam di waktu setelah asar pada hari Jumat. Di akhir waktu makhluk yang termasuk makhluk yang terakhir di waktu yang terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan Nasa'i dalam Sunan Bukhari serta Imam Ahmad bahwa hadis maklulun dan dia hadis yang cacat. Qadha hafi'ah imadul hadis, para imam hadis mempermasalahkannya. Di antaranya adalah Ali bin Madini, Al-Bukhari dan sejumlah al-hufad, para pakar hadis. Mereka jadikan yang benar, kata mereka, ini adalah perkataan Abu Hurairah yang diambil dari seorang pendeta Yahudi namanya Ka'ab al-Ahbab. Lantas ini rancu pada sebagian rawi, sehingga sama sebagian rawi dijadikan sebagai marfu' sabda Nabi. Ya, alasan yang lain, hadis ini menyelisih Al-Quran yang menunjukkan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Sedangkan di hadis Tubah 7 hari. Hadis Tubah 7 hari, Sabtu sampai Jumat. Sabtu sampai Jumat. Pokoknya Pak Al-Hadar hadis, hadis ini dibela oleh Syekh atau Umat Al-Mu'alimi di kitabnya Al-Anwar Al-Kashifah. Pemajah Abadah mendadak sekolahnya Al-Albani di silsilah sahih. Bapaknya Najar dia jelaskan kalau hadis ini sahih tidak menyelisih Al-Quran. Dengan kompromi ya, 7 hari fihi di hadis Tubah berbeda dengan 6 hari di Quran. Wa'an al-hadis yang pada hadis ini membicarakan tentang ansyai'in dan tafsir, rincian yang Allah jalankan pada bumi. Fahu yasid, maka hadis ini memberikan tambahan keterangan dari Al-Quran dan tidak menyelisih Al-Quran. Apabila ada hadal jam'i dan kompromi ini juga ditunjukkan oleh satu hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i di Sunan Kubra dari Jalur Al-Aqsa Ibn Ajlan, yang dia ini kompromi ini disebut oleh Ibn Hibban dan Bukhari dan Nasa'i, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kesimpulan dari Sa'atul Al-Fawzan, Lakin Karam Mukibar Al-Adim Madi Muqaddamun Arab Bala Iman Ba'dahu. Kata komentar para Kibarul A'immah, para ulama-ulama besar di bidang hadis, lebih kita dahulukan daripada perkataan orang-orang setelahnya. Nah, kembali ke atas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalau katakanlah suatu kalian kafir dengan Allah dan yang menciptakan bumi selama 2 hari, kalian jadikan bagi Allah tandingan, dan itu adalah alam semesta alam. Allah jadikan fi hati bumi awasiya, gunung-gunung min fauqiha di atas bumi. Allah berkahi bumi wa qaddara, dan Allah tentukan fiha di sana aqwataha, makanan pokoknya, fi arbati ayyam, ya selama 4 hari. Sawa'an lisa'irin. Thumma istawa, kemudian istawa ila, menuju langit yang ketika itu masih asar. Maka Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua sukarela atau terpaksa. Kalau kata keduanya mengatakan kami datang dalam keadaan taat. Faqadahuna sab'a samawat, atas Allah tetapkan, Allah ciptakan dari 7 langit, fi yaumaini, itu 2 hari. Dan Allah wahyukan di setiap langit amroha, apa yang Allah perintahkan. Kami hiasi langit dunia dengan masabiha, dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang, wahif dan penjagaan. Itulah ketentuan dari Zat yang Maha Perkasa, lagi Zat yang Maha Mengetahui. Maka tadi khalaqal arda fi yaumain, 2 hari. Kemudian ada kalimat kemudian maka tarfiha wa tarfi abadi ayyam. Kemudian qadahuna sab'a samawati fi yaumain. Nah, maka dijelaskan di sini makna wafat darfiha akwatah fi abadi ayyam, ayat fitatim mati abadi ayyam, untuk sempurnanya 4 hari, 2 hari tambah 2 lagi, supaya sempurna 4 hari. Maka sehingga bumi itu 4 hari. Kemudian faqadana sab'a samawat fi yaumain, kemudian langit 2 hari. La'annaha, bukan 4 hari tersebut 4 hari tersendiri terpisah dari 2 hari untuk bumi sebelumnya, 2 hari sebelumnya yang itu untuk bumi. Nanti kalau 4 ini dianggap 4 hari tersendiri, misalnya jadinya total harinya di ayat-ayat di atas 8 hari. Sebetulkan tafsirnya di Al-Mukhtasar di tafsir. Katakanlah wahai Rasul, dalam rangka mencela orang-orang muslim, lima kalian antum takfuruna, kenapa kalian kafir dengan Allah Zat yang menciptakan bumi fi yaumain, 2 hari, yaitu hari Ahad dan Senin. Wa taj'alu, dan kalian jadikan baginya sekutu yang kalian sembah selain Allah. Dari kalabul makhlukat kullihim, Allah adalah Allah seluruh makhluk. Dan Allah jadikan bumi jibalan gunung yang kokoh di atas bumi, untuk mengkokohkan bumi supaya bumi tidak goncang. Bukan jawab fiha akwat dan nas wal bahaim, Allah tentukan padanya makanan pokok manusia dan hewan, di abadi ayam, di 4 hari tambahan untuk 2 hari yang telah berdahulu. Berarti karena tadi Ahad dan Senin, maka ini adalah Selasa dan Rabu. Jadi sawal disa'ilin maknanya sawa'un liman arada ayat salah anha, sama saja bagi siapa yang ingin bertanya tentangnya. Kemudian Allah bermaksud menuju penciptaan langit yang lain ketika itu adalah dukhan, asap. Allah berkata pada langit dan bumi, patuhlah untuk perintahku dalam keadaan rela atau terpaksa. Tidak ada pilihan bagi kalian berdua dari hal itu. Keduanya mengatakan kami datang dengan taat. Maka kami tidak punya keinginan tanpa keinginanmu wahai Allah kami. Fa'atama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyempurnakan penciptaan langit dalam 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Lebih hadir dengan 2 hari ini, maka selesailah penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Dan Allah wahyukan untuk setiap langit apa yang Allah tentukan di sana, dan apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan dan ibadah. Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, wa hafidna biha, dengan bintang-bintang itu kami jaga langit dari setan-setan yang mau mencuri-curi, dengan hati wahifto, penjagaan dari setan yang mau mencuri-curi. dengar perkataan malaikat. Dari tempat kubur semua yang telah disebutkan adalah ketentuan Al-Aziz dan yang apakah saya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan yang mengetahui makhluknya. Nah, mudahir dan zahir yaitu kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya enam hal ini seperti hari-hari yang kita kenal. Alasannya karena Allah Ta'ala dakaraha menyebutkan enam hal itu menakarakan dengan nakirah. Fatuhman maka dimaknai dengan ala maka nama arufan sesuatu yang telah dikenal. Ya, ini yang menurut penulis inilah akhlah. Maka kalau diartikan dengan enam masa, nah, berarti itu tahu menjelisi zahir. Walau insya Allah, seandainya Allah berkehendak, Allah bisa saja menciptakan jagat raya seluruhnya itu sekejap mata. Itu mudah bagi Allah. Lakin namakan tapi Allah mengkaitkan musabab dengan sebab, itulah tuntutan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari? Pada satu kejap, satu detik, Allah bisa. Untuk mengajari manusia bahasanya segala sesuatu itu berproses. Untuk mengajari manusia bahasanya segala sesuatu itu pakai proses. Gak bisa kata anda Jawa sakdek saknyeng tiba-tiba kemudian sudah berubah total. Gak bisa. Maka Allah ajari manusia dengan penciptaan langit dan bumi selama 6 hari bahasanya segala sesuatu putus proses. Kiatan adalah proses hidayah. Itu juga pakai proses. Maka sebagaimana kemudian maka hadirilah orang untuk menjalani proses. Semua orang mengalami proses, tidak tiba-tiba berubah. Bangun tidur langsung muda, berubah total. Semua orang mengalami proses. Maka penciptaan dan dunia berpakai proses. Nah, karena itu maka adalah kita memaklumi dan menghargai orang yang berproses. Namun proses itu bukan berarti jangan ditolak. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala tumastawa 'alal 'ars. Kemudian Allah berada di atas 'ars. Istawa artinya 'ala dan irtafa. Ya, berada di atas. 'Ars dalam bahasa Arab di bawah Quran adalah as-sarir. Ya, adalah diban ala dinil malik yang dimiliki oleh seorang raja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Yusuf, wa rafa'a abawai alal arsh, maka Yusuf tinggikan bapak dan ibunya di atas ars, diban raja atau singgah sana. Wa ma'arsu Rahman, sehingga ars Allah Ar-Rahman dia adalah fawasariun, dia satu diban yang punya sejumlah tiang dipikul oleh para malaikat. Wa wafawqa samawat, dan ars itu di atasnya langit. Dan dia bentuknya seperti kubah, artinya setengah bulan. Fawqa sallallahu ta'ala, dan Allah memberi aras dalam Al-Quran dengan azim, dengan karim dan majid. Aku mulia dan mulia. Tidak mengetahui, tidak ada yang mengetahui ukurannya dan sifat atau kegagalan aras kecuali Allah Ta'ala. Dan maka aras Allah itu dipikul oleh sejumlah malaikat. Sebelum kiamat terjadi yang mikul ada 4 malaikat. Sedangkan setelah kiamat terjadi dipikul ada 8 malaikat. Fil ayat, maka di ayat ini tetap menetapkan bahasanya Allah berada di atas ars, berada di atas yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan dalil kalau Allah itu di atas seluruh makhluk dan di atas ars, dia terlalu banyak untuk bisa dihitung. Dan kaum muslimin pun menyepakati hal ini, malah menutupi siang yaslubuhu mengejar siang hadithan dengan cepat. Yurusi artinya yurhati, masing-masing dan keduanya menutupi yang lain. Maka pergilah gelapnya malam dengan terangnya siang, dan terangnya siang dengan gelapnya malam. Masing-masing dan keduanya yaslubuhu mengejar yang lain pelaban, mengejar hasisan esari dan cepat. Tidaklah pelan. Bahkan di dada begitu ini, pergi datanglah itu. Jika datang ini, maka pergilah itu. Dan maka setelah mulai setelah bintang-bintang itu ditunjukkan diakui dengan perintah Allah. Kalimat ini akan sambungnya ke samawat, yang artinya Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah ciptakan matahari dan rembulan dan bintang-bintang dalam keadaan semuanya adalah ditundukkan. Musakhkharatin ay mudallalatin, dihinakan. Jariyatin fima jariha, berjalan di tempat berjalannya karena ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Ingatlah Allah bagi Allah hak mencipta, penciptaan dan pengaturan, yakni artinya masih Allah Jalla wa'ala itu mutafaridun, satu-satunya yang mencipta, dan mutafaridun bil amri, satu-satunya yang mengatur. Maka milik Allah penciptaan ala alladzi sadarat anhu, yang muncul karena penciptaan Allah sebuah makhluk. Milik Allah al-amru, pengaturan, al-muqaddamin yang mengandung semua syariat dan kenabian. Maka al-khalq penciptaan mengandung hukum kauni sama dengan qadari alias takdir. Sedangkan al-amru mengandung hukum agama dan hukum syar'i. Kemudian ada hukum Allah yang ketiga, yaitu hukum balasan di kampung akhirat. Maka hukum Allah ada tiga: ahkam kauniyah qadariyah sama dengan takdir, ahkam diniyah syafiyah sama dengan hukum Al-Quran, hukum syariat, kemudian ahkam al-jaza di kampung akhirat. Tabaraka Allah, maksudnya Allah, semesta alam. Tabaraka artinya agung besar, wa ta'ala dan tinggi, wa kathura dan banyak kebaikannya dan kebaikannya. Fatabaraka fi nafsihi, maka dia adalah zat yang agung pada dirinya karena keagungan sifat-sifatnya dan sempurnanya sifat-sifatnya. Wabaraka fi ghairihi, dan Allah itu tabaraka pada yang lain bi'ilalil khair, dengan melimpahkan kebaikan yang banyak, al-fi'il al-kathir, kebaikan yang banyak. Maka semua keberkahan di fil-qaun, di jagat raya ini, itu adalah jejak kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau musyrik rahimahullah ta'ala, dan Rabb itulah al-ma'bud, dalilnya firman Allah ta'ala, pas kalian manusia sembelah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang dimaksud dengan al-ma'bud artinya yang berhak untuk disembah tanpa yang lain. Dan bukanlah makna kalimat ini di antara makna kata-kata Allah adalah al-ma'bud. Wa'ila jika di antara makna Allah adalah ma'bud, lazimah minhu, konsekuensinya bahasanya semua yang disembah selain Allah juga Allah. Dan ini sekolah yang tidak benar. Wal musayyid dan musannif tidaklah bermaksud untuk mengatakan bahasa di antara makna Rabb adalah al-ma'bud. Namun qasad beliau bermaksud bahasa yang ia menjadi Rabb itulah yang berhak untuk menjadi sesembahan. Ya anak karena beliau pada setelah membawakan ayat di surah Al-Baqarah menyebutkan perkataan Ibnu Katsir, yaitu al-Khaliq yang menciptakan makhluk-makhluk inilah yang berhak untuk disembah. Dalil bahasanya Allah yang berhak untuk disembah firman Allah Ta'ala, ya di surah Al-Baqarah, wa iskalan manusia. Hada khitab, ini adalah sawat ditujukan untuk semua makhluk mukmin atau kafir. Sembahlah Allah kalian, yaitu ta'ala pada Allah kalian dengan mengimaninya, mengimani dia semata, melaksanakan perintah, taat terhadap perintah dan larangan yang ini dilakukan dalam keadaan cinta dan memuliakan. Ya Allah dan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, awujud aku menciptakan kalian dari ketiadaan, ditakdirin azim dengan pengaturan yang sangat agung dan pembuatan yang sangat indah. Allahum Allah pihak kalian dengan berbagai macam nikmat, dan Allah ciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Amin ajri dalam langkah supaya kalian mendapatkan takwa. dan takwa adalah memiliki perlindung yang menjaga kalian dari azab Allah. Bentuknya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Jadi Allah zat yang menjadikan bagi kalian bumi firasan hamparan, api safan hamparan, muhayyaan yang disiapkan. Tastaqiyuna ali, yang kalian berada di atasnya dan kalian bisa memanfaatkannya dengan membuat bangunan, kemudian tanaman, wasuluk dan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dan bentuk-bentuk pemanfaatan di muka bumi yang lain. Dan Allah jadikan langit itu binaan atap. Yaitu Allah jadikan langit binaan atap untuk tempat tinggal kalian. Allah letakkan fiha di langit berbagai macam manfaat. Yang manfaat itu adalah kebutuhan vital kalian dan kebutuhan penting kalian. Ya, telah manfaat yang Allah letakkan di langit, matahari, bulan dan bintang-bintang. Allah turunkan minas sama ima'a dari mendung, ma'an air. Yang dimaksud dengan sama di sini adalah as-sahab mendung, sebagaimana penjelasan para ahli tafsir. Namun mendung itu utriqa alaihi sama'u, disebut dengan sama yang mana asalnya adalah langit, karena mendung itu letaknya di atas. Wa kullu ma'ala wa tafa'a wa sama'un, dan semua yang berada di atas dalam bahasa Arab itu disebut sama. Sedangkan air yang dimaksudkan air hujan, dan air yang turun dari sama dari mendung adalah materi kehidupan untuk makhluk hidup di bumi seluruhnya. Sama saja dia air tersebut menumbuhkan kehidupan secara langsung, atau kawan al-anhar, atau membentuk sungai, wabuhairah, dan danau al-adbah yang segar airnya. Atau dia insraha fi tabaqatil ardi, atau dia masuk ke lapisan bumi, fatata'allaf kemudian tersusun minhu dari air hujan, al-miyahu al-jawfiyah, air dalam bumi. Allah Ta'ala berfirman, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan Allah katakan, kami turunkan dari mendung ma'an air bikudara dengan takdir, fa'askanahu fil'ab, lantas kami letakkan dia di bumi. Wa'ina jasinya kami ala dahabim dihi, menghilangkan air sangatlah kuasa. Bikudarin, kalau di Al-Muhtasar fi tafsir dimanakan bimikudar lahaja, sesuai dengan kadar kebutuhan. Kami turunkan dari mendung ma'an air bikudarin, sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak banyak sehingga merusak, tidak pula sedikit sehingga kuat. Kemudian askannahu fil ardi faja'alnahu, kami jadikan air itu berada di bumi sehingga manusia dan hewan bisa memanfaatkannya. Dan kami sungguh kuasa untuk menghilangkan air sehingga kalian tidak bisa mendapatkan manfaat. Kemudian Allah katakan, lantas kami keluarkan dengan air sama Allah hasil pertanian sebagai rezeki untuk kalian. Tamar jama' dari tamar. Sembrah itu adalah semua yang dikeluarkan oleh bumi berupa biji-bijian ataukah sayur-mayur. Demikian juga apa yang dikeluarkan oleh pohon min fawakih berupa buah-buahan. Berdasarkan definisi sembrah yang tadi kita baca, berarti sembrah itu terjemahnya adalah hasil pertanian. Terjemah tepatnya buah-buahan. Buah-buahan kita nanti akan bayangkan rambutan, durian, pisang, gitu. Enggak masuk ini padi, jagung, gandum. Padahal jadi sama itu pertama hubung biji-bijian. Biji-bijian itu ya padi, jagung, gandum, kacang-kacangan, ya. Kemudian kemudian khidar, kemudian sayur mayur, ada bayam, ada kangkung, ada macam-macam. Kemudian yang ketiga tadi fawakih, hasil kebun matukhiju al-asyab dan fawakih, hasil kebun rambutan, durian, mangga dan yang lain. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tamawa dengan buah-buahan, ya itu nanti padi tidak masuk, jagung tidak masuk, kentang tidak masuk, sehingga tadi saya terjemahkan fa'akhud jabir, lantas Allah keluarkan di dengan sebab air hujan bila tamar, hasil pertanian sebagai rezeki untuk kalian. Oleh karena itu janganlah kalian jadikan Allah bagi Allah anda dan tandingan, asbahan tandingan, mubarak tandingan, kalian berikan untuk makhluk-makhluk ini ibadah atau sebagai ibadah. Berarti ibadah itu artinya semua ibadah atau sebagai ibadah. Wa antum ta'lam, sedangkan kalian tahu bahasanya tandingan-tandingan ini tidak punya yang semisal bagi Allah Ta'ala. Wa ta'lamuna, dan kalian tahu juga bahasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Maka ayat ini menggabungkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan untuk beribadah kepada selainnya. Maka bahwa ada terdapat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma tentang fala tajalil lillahi andada. Qal, Ibn Abbas mengatakan, al-andad adalah asyirku, yang dia lebih sama dari langkah-langkah semua di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Bahwa dan syirik yang masuk dalam kalimat fala tajalil andada adalah ucapan wallahi wa hayatika, demi hidupmu wahai bulan, demi hidupku. Atau ucapan seandainya bukan karena anjing ini, niscaya kita kemalingan. Seandainya bukan karena angsa yang ada di rumah, tentu datanglah maling. Atau seorang berkata kepada kawannya, masya Allah wa syita, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau ucapan seseorang, seandainya bukan karena Allah dan bulan. Maka jangan jadikan padanya bulan. Fa'inna hadza kulluhu bisyirkun, ini semua kemusyrikan. Kata Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Nabi Hatim di tafsirnya. Penulis Taisir Aziz Al-Hamid mengatakan sanadnya jayyid. Wa qaluhu la taj'al fiha fulan la'allahu ja'a 'ala lughati wa bi'ah. Perkataan Ibnu Abbas, lata ja'al fiha bulan, kan harusnya lata ja'al fiha bulanan. Maksudnya kalau bahasa standar, lata ja'al fiha bulanan. La'ala, kata beliau, boleh jadi perkataan Ibn Abbas ini memakai lughah bahasa atau model bahasa Arab suku Wabi'ah. Gimana mereka? Yatifuna alal mansub bisukun, isim mansub itu kalau lughah obi'ah itu bacanya sukun, tidak fathah. Sehingga la taj'al, kalau bahasa standar la taj'al fiha fulanan karena mansub pakai fathah, dan karena pakai bahasanya obi'ah la taj'al fiha fulan gitu, sukun. Fa inna hadza kulluhu bihi syirkun. Padahal maka tafsiran Ibn Abbas menunjukkan wajibnya menjauhi lafaz-lafaz kalimat-kalimat kesyirikan meskipun orang yang tidak memaksudkannya. Dan bahasa syirik asghar itu khafir jiddan, samar sekali. Waqala, dan jarang-jarang orang yang ia tanda perhatian dengannya. Dan tak kala sahabat mengatakan kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, gimana kami supaya bisa menjaga diri dari syirik asghar? Maka Nabi katakan, berdoalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sedangkan kami tahu, dan aku mohon ampun kepadamu untuk hal-hal yang tidak kami tahu. Doa ini dikeluarkan oleh Ahmad atau Bukhari dalam Al-Awsa dari jalur Abi Ali Al-Tahili dari Abu Musa Al-Mundhir mengatakan, para pawinya sampai Abu Ali bisa jadi dipakai hujah dalam sahih. Sedangkan kalimat semisal ada di Majmu' Zawaid, di sini dirahasa pada ala Ibani. Kemudian perkataan Ibn Abbas, fa'inna hadza kullahu bisyirk, di semua bentuk syirik yaitu syirik asbab atau syirik asbab, tergantung isi hati orang yang mengucapkan, semisal kata-kata di atas. Maka kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan apa yang muncul dari dirinya min alfat, berupa kata-kata. Dan hati-hati timbang dengan timbangan syariat, sehingga dia tidak berbicara dengan kata-kata yang mukhilan merusak keselamatan akidahnya. Nah, maka ayat ini adalah salah satu bukti akal yang dengannya Allah batalkan itikadul musyriki, tindakan orang-orang musyrik yang memiliki sesembahan-sesembahan. Karena Al-Quran menyebutkan dua bukti logika tidak benarnya kemusyrikan, buat tanbih dan celaan keras kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah bersama Allah. Ada dua dalil akal yang menunjukkan bahasanya penyembahan kepada selain Allah itu satu hal yang batin. Yang pertama, jika kalian mengakui bahasanya Allah adalah tercinta pemberi rezeki yang menunjukkan dan mematikan yang mengatur jagat raya, maka wajib bagi kalian untuk mengakui keesaannya. Fa'ina mengkana tadi sifatuhu, karena siapa yang seperti ini sifatnya, maka dialah ilah yang berhak untuk disembah. Ada pun yang lain, maka dia dipelihara makluhun, ya, maka dia adalah la yamliku li nafsihi, ya, dia bukanlah ilah, namun dia adalah makluh ditunjukkan. Dia tidaklah memiliki untuk dirinya pada untuk orang lain manfaat, tidak pula bahaya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu makhluk. Jadi, yang dicipta bukan mencipta. Maka yang menyembah sama dengan yang disembah, sama-sama yang dicipta. Dan itu satu hal yang tidak nahar. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, Ibnu Katsir adalah al-alamah al-hafidh, pakar hadis, al-muhaddis, pakar hadis, ya, al-mufasir, al-tafsir, al-mu'arif, ahli sejarah. Maka beliau multi talenta. Ya, pakar hadis, pakar tafsir, dan juga pakar sejarah. Dia punya menguasai tiga ilmu cabang ilmu. Dan beliau imam di tiga-tiganya. Dan itu yang lebih hebat. Kalau cuma pakar di satu, dia menguasai tiga ilmu, pakar cuma di satu ilmu. Yang lain ya lumayan. Maka ya, boleh jadi banyak yang bisa. Tapi kalau kemudian imam di tiga-tiganya, ulama besar, acuan, referensi utama di tiga-tiganya, nah ini ya luar biasa. Referensi dalam tafsir, referensi dalam sejarah dan kitabnya bidang yang bernihaya, referensi dalam bidang hadis. Nama asli Ismail bin Umar bin Kadir, maka Kadir adalah kakek. Namanya beliau Ismail, bapaknya Umar, ya, Kadir itu kakek. Abul Bidah lahir tahun 700 Hijriah atau setelah itu, biasirin, tidak lama setelah itu, lahir di kota Damaskus, tumbuh besar sebagai yatim. Usika diberi hafidah nadirah, hafalan yang langka. Beliau punya hafalan yang langka, tiada duanya. Fasta kala sibuk dengan hadis, mengkaji fikih, menulis di bidang fikih, belajar dari Ibnu Taimiyah, mencintainya dan menyanjungnya. Di antara karya yang tercetak, yang tafsir yang terkenal di bidang tafsir, bidang ilmiah di bidang sejarah, kemudian di bidang hadis, Jami' Masalih wa Sunan. Kemudian di bidang fikih, Irsyadul Faqih ila Ma'rifatul Adillah at-Tanbih. Wafat tahun 774 Hijriah. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang menciptakan hal-hal ini itulah yang berhak untuk disembah. Maka Ibnu Katsir mengatakan ungkapan ini ketika menjelaskan ayat yang lewat. Ya ayyuhan nasu kuntum khalaqakum min khalaqikum min ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal si Ibnu Katsir di tafsirnya berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis. Meskipun pesannya sama, intinya sama. Wahwa yaitu anal ayat al-madhkurah, bahasanya ayat-ayat yang telah disebutkan dalam menunjukkan bahasanya Zat yang menciptakan makhluk-makhluk ini dan menciptakannya dari ketiadaan, dia ciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, itulah yang berhak untuk disembah semata dia tanpa disekutukan dengan yang lainnya. Karena segala sesuatu selain Allah Ta'ala wa taqaddasa maha tinggi dia dan maha suci dia, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk marbubun di atau mutasarrufun fihi di atau oleh Allah. Setelah penulis matan menjelaskan tentang wajibnya mengisap alat dalam ibadah dan menyebutkan dalil-dalilnya syar'ah, maka beliau mulai menjelaskan macam-macam ibadah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya al-qiyam bihi supaya dilaksanakan, dan beliau bawakan dalil untuk hal-hal tersebut dan telah lewat makna dan pengertian ibadah.